Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para rawuh kaum muslimin saha muslimat, para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah, sumangga kita wonten ing kesempatan enjang menika ngunjukaken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, ingkang sampun nganugerahaken dumateng kula panjenengan sedaya nikmat ingkang kathah. Nganugerahaken dumateng kula panjenengan sami nikmat Islam. Nganugerahaken dumateng kula panjenengan sami para bapak, para ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat kesempatan kangge kawula panjenengan sami lenggah wonten ing papan menika, sak perlu kita sedaya sinau tolabul ilmi. Nah, niki perlu dipunengetaken supados kula panjenengan sedaya kraos bilih majelis-majelis ingkang kados mekaten menika nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula njenengan sami menawi dipun gampilake saged nglakoni ibadah salat nggih, lajeng ibadah ingkang sanes, termasuk ugi kita dimudahkan untuk duduk di masjid untuk menuntut ilmu sepindah malih, menika termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang wajib dipun syukuri. Napa malih zaman sak menika tidak seperti dulu para ulama. Angger gemien para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, niku matos ilmu abot, abot modale kathah, modal semangat, modal pengorbanan sing kathah banget. Bahkan berjalan melewati padang pasir nggih niku nggoleti ilmu. Dereng wonten bis, dereng wonten kendaraan, durung wonten pesawat, jan niku abot banget niku. Abot banget. Ananging para ulama kita alhamdulillah dipun paringi semangat dening Allah. Dipun paringi taufik dening Allah Subhanahu wa taala. Saingga senajan abot kaya napa, senajan pengorbanan niku kathah, tapi nggih niku angger sing dipun pados ridanipun Allah. Angger sing ingkang dipun pados niku tresnanipun Allah Subhanahu wa taala barang sing abot dadi napa? Enteng. Napa malah angger ngertos pahalanipun. Nabi kita alaihi salatu wassalam ingkang sampun dados tiyang sing paling pinter, paling alim, paling dhuwur imane, sampun dipun jamin surgane. Niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis dijamin segala-galane tetep nyuwun dumateng Allah lan didhawuhi Allah nyuwun tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Niku Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sunajan sampun pikantuk napa kemawon, jaminan tetep gadai semangat lan nyuwun dumateng Allah supados dipun tambahi ilmu. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, monggo kesempatan menika kita syukuri. Jan disyukuri temenan niki nikmat dipun paringi papan ingkang jembar, papan ingkang nyaman. Cuaca ugi walhamdulillah rabbil alamin nika mboten jawah, mugi-mugi dipun jagi sedayanipun. Monggo kita syukuri. Mugi-mugi amalan ingkang kita lampahi menika nggih pikantuk ridhonipun Allah lan majelis menika dados majelis ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken. Pembahasan utawi tema pengajian enjang menika niki pembahasan ingkang penting. Ingkang insyaallah kula panjenengan sami mesti bakal mbutuhake. Mboten wonten bedane wong sing sugih karo sing melarat, wong sing duwe jabatan karo sing ora, nggih, wong Arab, wong Jawa sami mawon mesti bakal butuh ilmu niki. Inggih menika ilmu ingkang jelasaken tata cara pengurusan utawi pemulasaraan jenazah. Nggih niki ilmu sing penting niki. Sebab kula panjenengan sami sepindah malih niki mesti butuh. Manggi bapak kula kok sakaratul maut niki pripun mangke ngadepi niku. Utawi sedherekipun kok sakit menjelang sakaratul maut. Saksamunipun sedo meninggal apa yang harus dilakukan? Niki sedaya perkawis ingkang penting. Ampun ngantos merga mboten ngertos lajeng mayit niku terlantarkan niki mesaken nggih. Kasihan. Setunggal contoh mawon niki nggih. Wonten setunggal kejadian ning kula mboten crios teng pundi. Wonten tiyang ingkang sedo meninggal nggih. Kecelakaan mboten langsung dipun urus. Nggih dipun joraken teng puskesmas, mboten dipun urusi keluarganipun. Pihak puskesmas nggih kadang benget ajeng nopo soalnya keluargane nggih benget. Dipun joraken ngantos dipun rubung semut. Nggih mripate niku kebek semut, nggih. Luka-lukanipun nggih ngoten. Sehingga tiang ingkang ningali jenazah niki nggih tambah napa nggih mesakaken sing ngedusi nggih tambah abot rasane. Jenazah kok kahanane ngene wis kecelakaan dirubung napa semut. Nah niki termasuk kejadian ingkang perlu kita inget. Napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados jenazah keluarga kula panjenengan sami niki saged dipun urusi kanthi sae, saged dipun urusi kanthi bagus, lan kalau kita sampun midanget bilih niki termasuk bentuk muamalah, termasuk akhlak ingkang bagus kepada keluarga kula, tanggi kula, masyarakat kita sedaya. Iya. Di samping ini juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan jenazah niki wonten hubunganipun dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab niki ibadah, lan wonten hubunganipun kalih menungso. Ya hablun minannas istilahipun, sebab niki termasuk bentuk akhlak ingkang bagus. Termasuk kebagusan kesaenan kula panjenengan sami nalika kersa gelem purun ngurusi napa jenazah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, alhamdulillah kita dipun gampilaken saged lenggahan wonten ing papan menika. Mboten supe selawat ugi salam sampun kita sebat kala wau wonten ing mukaddimah. Selawat ugi salam mugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, garwa-garwanipun, putra-putrinipun, para sahabat lan kaum mukminin, kaum muslimin ingkang tansah nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kawula pribadi menyampaikan rasa syukur, ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Kepala Desa, dalam hal ini dipun wakili Bapak Sekdes ingkang kawula mulyakaken lan kawula tresnani fillah, lan ugi sedaya aparat desa wonten ing Desa Pagaralang menika, lan ugi saderengipun saya juga ucapkan terima kasih kepada kepolisian atau Muspika wonten ing Kemranjen, kanthi dipun gampilaken terwujudnya amalan utawi pengajian wonten ing kesempatan Ahad dinten menika. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan jenazah niki nggih tentunipun kathah sanget. Dados menawi dipun batesi wektune niki nggih. Nggih, sing jenenge ilmu kan mboten wonten batese, nggih napa mboten? Ora ana batese. Golek ilmu mongkon terus nganti mati kan ngoten. Berarti ilmu niku luwih akeh tinimbang umure kula lan panjenengan sami. Nggih. Luwih akeh ilmu tinimbang umure kula lan jenengan. Dados menawi dipun batesi kawula nggih mboten saged, maksudipun membahas sedaya masalah, ananging paling mboten wonten manfaat sekedhik ingkang saged kita pendhet. Nggih. Senajan sejam, kalih jam, ananging nggih mugi-mugi niki mangke dados amalan kesaenan kula panjenengan sami wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawula sampun nyiapaken makalah utawi napa nggih niku nggih makalah. Mboten patoso kathah, namung 6 lembar, 6 halaman nggih. Makalah menika isinipun sabda-sabdanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya sabdanipun Nabi. Napa ingkang dipungendikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika ingkang insyaallah monggo mangke kita wau sesarengan kita baca bersama hadis-hadis kala wau. Kita baca bersama sabdanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, lajeng monggo kita renungaken, kita tadaburi. Mugi-mugi saged kita mendhet faedah-faedah ingkang kathah saking sabdanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sedaya siap kangge midhangetaken napa ingkang pun ngendikaaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal hidup kula panjenengan sedaya. Wonten ing halaman setunggal niku wonten setunggal bab ingkang dipun paringi judul adab-adab bagi orang yang sakit. Nggih. Loh, Pak, niki kan pembahasan jenazah, dene kok pembahasan wong sakit niku pripun? Tiang ingkang pejah niku macem-macem. Wonten ingkang diawali didahului dengan apa? Sakit. Wonten ingkang dangu sakitipun, wonten ingkang cepet. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sadaringipun sedo, sebelum Rasul wafat beliau sakit beberapa hari. Ngantos mboten saged tindak wonten ing masjid. Luar biasa nih, abot sangat. Biasanipun mesti tindak wonten ing masjid. Biasanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Niki sadaringipun sedo sakit ingkang abot. Ngantos sakwijining dinten Rasulullah kraos enteng banget tresno kalih umatipun, banget tresno kalih sahabatipun, kepingin medal saking kamar, kepingin mlebet wonten ing masjid ngimami. Sebab dalemipun Rasul niku langsung berdempetan dengan Masjid Nabawi. Nggih. Sakmenika makamipun Rasul nggih saged dipun tingali berdempetan dengan apa? Masjid. Nggih niku dalemipun Rasul. Rumiyin. Kraos enteng. Lajeng Rasulullah SAW nyuwun dipun pendetaken toyo kangge siram. Minta untuk diambilkan air untuk mandi. Rasulullah mandi. Pun kraos adem, kraos enteng, ya, tambah adem ananging subhanallah mboten kiat malah pingsan Rasulullah SAW. Semaput Rasulullah SAW. Dipun tenggo dening para sahabat. Sadar malih. Nyuwun dipun pendetaken toyo, siram malih. Lajeng Rasul pingsan lagi sampai 3 kali mboten kiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun Rasulullah ngendika, "Wis saiki sing imami Abu Bakar aku ora bisa." Rasul mboten saged. Beberapa hari kemudian Rasulullah sedo, wafat. Nah ini ada orang yang meninggalnya napa? Diawali dengan sakit. Kadang tiang ingkang kados mekaten langkung siap anggenipun sedo. Jadi kalau ada orang yang sakit dipun pendet hikmahipun. Ampun dados tiang ingkang ngresula. Ngresula napa nggih? Ngangluh. Mengeluh. Marah, tidak ridho kepada Allah. Padahal bisa saja sakit itu adalah sebab kebaikan. Sakit akhirnya istighfar terus, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ojo-ojo aku mati, aku urung duwe amalan sing akeh, aku duwe dosa sing akeh. Akhirnya pun istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Sing maune solate bolong-bolong kelingan, mbok-mbok mati. Jaluk diwarai tayamum priwe, nyong ora bisa tayamum, ajari kepingin sholat. Dados tiyang ingkang sakit niku hikmahipun kathah. Ampun kula panjenengan sami ngresula. Ampun. Saya pernah diajak ke rumah sakit. Ada seorang yang baru kecelakaan sampai lumpuh semuanya. Tangane ora ubah, sikile ora ubah. Ming bisa ketip-ketip mripate melek merem lantase saged sanjangan, masih bisa bicara. Ternyata orang ini orang yang tadinya murtad. Kepincut nikah karo wong wadon. Sehingga islami diuculaken murtad. Kecelakaan ngantos kaya niku kahanane. Ibu-ibu tasih muslim, ibunya masih muslimah. Begitu anaknya sakit diparani, kon mlebu maning Islam. Alhamdulillah purun ngucapaken malih kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa niki sanes hikmah sing gedhe? Nggih napa mboten? Luar biasa niki. Saumpama mboten sakit kaya niku, ora kecelakaan, mungkin dia masih murtad. Anang subhanallah, kondisi kahanan kaya niku dados sebab dadi lantaran wong niku sadar, wong niku tobat, wong niku ngadep Allah subhanahu wa ta'ala, menyempatkan dan sempat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wonten tiang ingkang pejahipun mendadak, subhanallah, lan nabi kita berlindung kepada Allah dari kematian yang seperti ini. Isuk sehat, isih mangkat nyambut gawe. Mboten wonten tanda-tanda napa-napa, jan sehat, sak sehat-sehate wong. Tapi kemudian tiba-tiba meninggal. Niki nggih wonten. Entah kecelakaan, entah serangan jantung, entah napa kemawon. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki pembahasan pertama ingkang monggo kita enget. Penting menika adab-adab tiang ingkang sakit. Adab-adab tiang ingkang sakit niku kathah. Kathah sanget. Ananging wonten ing makalah menika kawula namung nukilaken tiga hadis, namung tiga kemawon hadis. Nggih. Niki mugi-mugi mewakili sebagian dari adab-adab sakit. Ingkang nomor setunggal, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kula wacaaken. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat al maut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah ngendika bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pelebur kenikmatan yaitu kematian. Hadis menika sahih. Dados Nabi pesen kanggih kula lan panjenengan sami supados kathah anggenipun kelingan pejah. Banyak mengingat kematian. Termasuk majelis menika bilih manfaatipun nggih nganget pejah. Mengingat mati. Termasuk nalika sakit. Barangkali sakit saya ini adalah menjadi sebab saya mati. Tapi amun dados tiyang ingkang putus asa, mangke kita waos insyaallah. Jangan berputus asa. Kita mengingat kematian bukan untuk putus asa, sanes untuk putus asa. Tetapi kita mengingat kematian agar satu, cepat-cepat bertobat. Sebab tobat niku, istighfar niku dipun tutup dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun mboten saged istighfar malih, sampun mboten saged nyuwun pangapunten malih, menawi roh sampun napa dipun cabut sampun dugi riki kerongkongan niki pun mboten saged malih, mboten dipun tampi. Utawi nalika srengenge sampun mletek saking arah napa barat, niki pun mboten saged, mboten dipun tampi tobatipun. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken. Dados Nabi kita alaihi salatu wassalam dawuh supados kula panjenengan sami ngiling-ngiling kematian niku nggih wonten manfaatipun. Manfaat ingkang nomor setunggal inggih menika nggih supados cepet-cepet anggenipun tobat. Allah Maha Rahmah. Wong sing dosane akeh kaya apa? Wong sing dosane sak gede gunung, sak dhuwur langit. Menawi nyuwun pangapunten, pangapura, tobat dumateng Allah dipun ampuni kados dene tiyang ingkang mboten nggadahi napa? dosa. Napa nggih mboten keuntungan ingkang ageng sanget nalika sakit lajeng kelingan sedo, kelingan mati, kathah tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki nomor setunggal. Faedah nomor setunggal. Dados tiyang ingkang cepet anggenipun tobat. Ingkang nomor kalih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Kanthi nginget kematian niku ndadosaken kula panjenengan sami pendek angan-anganipun. Ora kakean panjongko, tidak terlalu banyak jauh cita-cita sehingga menjadikan kita mboten qanaah. Kalau kita ingat mbok aku duwe bondo sing akeh nggih, bondo niku bakal dipun apa? Tinggal. Mbok aku duwe anak sing akeh nggih, anake ditinggal, omah sing akeh omahe ditinggal. Nggih. Padha mawon wong sugih wong melarat ninggalaken bandanipun mboten wonten ingkang dipun beto. Saingga kula panjenengan sami dados tiyang ingkang rila, ridha, qanaah. Dadi wong sing syukur. Senajan rezekinipun pas-pasan, maksudipun rezeki donya pas-pasan. Nggih. Omah ya ora gedhong banget, tapi nggih saged nggih ngiyup. Alhamdulillah. Mboten lajeng sedih. Ora banjur ngresula niku mboten. Pada bae nyong karo wong sugih pada bae. Wong sing duwe banda sing akeh karo nyong yang pada bae. Ditinggalaken kabeh. Nek pejah niku dipun tilar. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki dados sebab kula panjenengan sami qanaah. Nggih. Ingkang nomor tiga. Nggih. Faedah ingkang nomor tiga kanthi mengingat kematian niki ndadosaken kula panjenengan sami semangat anggenipun ibadah. Nggih. Semangat anggenipun ibadah. Sebab sangune wong mati niku sanes bondo. Sangune wong mati niku sanes omah, sanes mobil, sanes motor niku sanes, sanes duit. Niku kabeh dipun tilar, dipun pendet ahli warisipun. Sangune wong mati niku amalan soleh. Salatipun, puasanipun, zakatipun, ngajinipun, maca Qur'ane, zikire. Niki sing nggih sangu. Nggih sangu wong ingkang sedo. Masya Allah, niki mati niki umurip nggih. Jensetnya nggih. Ini saged mawon jensete sing mati niki murup saged nggih. Nah, nggih. Berarti milih pundi niki. Milih niki sing murup niki. Napa kali-kali. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Niki faedah 3 niki. Nggih. Faedah 3 nggih. Monggo kita syukuri nggih. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken rahimani wa rahimakumullah. Dados sepindah malih kula panjenengan sami dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados nganget kematian niku tujuane niku tiga paling boten niku ben cepet-cepet tobat, ben dadi wong sing qanaah, ben dadi wong sing semangat golek lan ngumpulake napa sangu kangge mati. Bukan untuk kita berputus asa. Kelingan mati ning maksude kangge putus asa niki mboten kena. Lah anger nyong mati si priwe engko. Bojone nyong sing jukut sapa. Nah, mikir tuh mumet nek kan. Lah anake nyong sing mangan sing menehi mangan sapa. Nah, niki mumet niki kaya niki. Mboten kados niku cara orang memandang dan mengingat kematian. Utawi sakit sing parah putus asa ya Allah daripada nyong sengsara kaya mati bae ya Allah. Nah, niki wong sing putus asa mboten kena kaya niku. Apapun yang menimpa kita ampun ngantos kelingan mati niku malah ndadosaken kula panjenengan sami putus asa. Mboten kena kaya niku. Yeah. Anak kita yang ngurus Allah Subhanahu wa taala, rezeki niku Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wabillahi taufik. Masalah istri kita kemudian menikah dengan yang lain juga ada masalah. Betul-betul masalah napa-napa. Ya, dulu para sahabat juga biasa sing kaya niku. Kok dipikir kula panjenengan sami nami. Ya. Ya. Memang seorang itu nanti di surga bersama dengan suami yang terakhir kaya niku pancen. Nggih. Mila garwanipun Rasulullah teng donya, nggih garwanipun Rasulullah teng pundi? Teng akhirat mangke. Kalau seorang istri ingin terus bersama dengan suaminya, ya berarti tidak menikah lagi. Tapi kan wong macam-macam, nggih napa mboten? Nggih. Niki Allah ingkang ngurus sampun. Allah ingkang paring rezeki. Allah Subhanahu wa taala ingkang paling paring sedayanipun. Jangan sampai kematian itu ngeling-eling mati justru menjadikan kita putus asa. Wonten ing hadis ingkang nomor kalih. Monggo kita waos. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ah niki dawuh saking Rasul supados ampun dados tiyang ingkang putus asa. Nabi ngendika, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu menginginkan mati, njaluk mati sisan sebab susah, sebab musibah sing dirasakake abot. Mergo sakit, nemen, ya Allah kok kaya ngene temen nyong. Saya mati saja ya Allah daripada seperti ini. Tidak boleh. Sebab umur seorang muslim sangat berfaedah, bermanfaat. Durung karuan kula mati terus luweh kepenak niku mboten mesti. Mila menawi kula pikantuk musibah ingkang abot, ampun dadi wong sing resula kelingan mati lajeng putus asa, ya Allah mati saja saya daripada seperti ini ya Allah ampun. Ananging menawi badhe ndonga, ah wonten donganipun, ya Allah hidupkanlah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik. Atus nyuwunipun kepada Allah nyuwun sing paling napa bagus. Doa Allah menawi kawula niki gesangipun langkung sae, kula nyuwun paringi gesang doa Allah saengga saged tobat, saged nambahi amalan, saged nglakoni kesaenan-kesaenan. Ananging doa Allah menawi kawula mati niki langkung sae, kawula nyuwun dipun wafataken dalam keadaan apa? Bagus, dalam keadaan sae. Menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkang terakhir hadis ingkang nomor 3, nggih. Tiang ingkang sakit parah, nggih. Lan ketinggal tanda-tanda badhe sedo, niku dipun syariataken supados dipun talqin. Dipun apa? Dipun talqin. Nggih. Napa niku talqin? Talqin niku maksudipun ngengetaken tiang ingkang sakit menika, ngengetaken tiang ingkang sakarat menika supados ngucapaken kalimat tauhid, supados ngucapaken kalimat tahlil la ilaha illallah. Nggih. Bukan hanya orang Islam saja. Kalau kita punya saudara kok sanes muslim badhe pejah, ditalkin napa mboten? Ditalkin, diajak kon ngucapaken kalimat napa? La ilaha illallah. Sopo ngerti entuk hidayah menjelang apa? Kematiannya. Napa malih sederek kula? Napa malih keluarga dekat kita? Rasulullah ngendika, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah, talkinlah orang yang hampir mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Nggih. Rumiyin wonten ing zamanipun Rasul niki luar biasa, ini juga contoh akhlak Rasul. Akhlak yang luar biasa. Nggih. Kalau saya memberi uang, panjenengan memberi uang, ini orang seneng. Apalagi kalau kita memberikan manfaat berupa agama, luar biasa. Mboten saged dipun bandingaken donya lan saisine. Niki nun sewu mantan kebanteran niki kayane sebab wekdalipun nggih. Terbatas arange nggih, mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged bermanfaat. Senajan mboten rampung mboten napa. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rikala Rasul tasih sugeng. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagungan tetangga Yahudi. Yahudi. Niki wong Yahudi ning bagus. Bagus pergaulanipun. Lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mireng bilih pemuda menika sakit keras. Nika riwayatipun sahih wonten ing Sahihul Bukhari rahimahullah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk telik, mboten sekedar telik, ananging telik kangge ngajak wong niki ngucapaken kalimat napa? La ilaha illallah. Wong lanang niki, pemuda niki wis sakit kaya niku. Parah. Kaya-kayane arep mati. Rasul mboten putus asa. Rasul mengucapkan kepada pemuda ini, "Qul la ilaha illallah." Ucapake la ilaha illallah. Ayo, ucapake la ilaha illallah. Kelersan wonten ing jejere pemuda niki ada bapaknya. Bapaknya ada di situ. Bapaknya mendukung. Ya, ucapkan la ilaha illallah. Walhamdulillah wonten ing detik-detik akhir niku piyambakipun ngucapaken la ilaha illallah. Luweh apik tinimbang kula panjenengan sami memberikan dunia. Pun niki wong sing slamet donya akhirat. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal keluar dari orang ini seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi najjahu au anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala wis paring keselamatan kanggo wong iki saka nerakane Allah subhanahu wa ta'ala. Dados ampun putus asa. Senajan iku wong sing dugal mbajuk, biasa malak, biasa nodong, biasa mabuk, biasa macem-macem, kok ujuk-ujuk entuk kabar wong niki kecelakaan, cengep-cengep, nggih tasih saged sanjangan, saged ngomong, pun sesak nafasipun, tanda-tanda kematian ada. Ampun banjur kula panjenengan sami wis rasakno kono mboten. Mboten kaya niku. Talqin, maksudipun dipun talqin dielingake supaya ngucapaken apa? La ilaha illallah. Nek tasih saged sanjangan. La ilaha illallah. Nek dereng purun, la ilaha illallah. Ngantos purun ngucapaken apa? La ilaha illallah. Nek sanjangan malih ngalor ngidul dielingake malih la ilaha illallah. Supados terus ngucapaken la ilaha illallah sehingga dipun arep-arepake akhiripun ucapan ingkang diucapkan adalah napa? La ilaha illallah. Bila wonten ingkang tanglet, la nek wong niku wis kayane ora bisa ngomong, kaya ora krungu. Mboten, tetep krungu niku aslinipun. Senajan koma. Kadang nggih kita nggih ningali tiyang ingkang koma mboten saged sanjangan ning niki dleweran niki lho. Nangis. Ketinggal netes disanjangi la ilaha illallah netes. Nggih. Wong sing kaya niki sing pun mboten saged sanjangan cukup dipun ingatakan sepisan pindho ampun terus-terusan. Ayo, la ilallah, ayo, ayo, mboten. Mboten dipun peksa-peksa niku mboten. Dipun ngetaken la ilaha illallah. Nek ketinggal umi-umi, oh, insyaallah. Dados dipun elingaken supados ngucapaken apa? La ilaha illallah. Sehingga mugi-mugi nalika sedanipun menika, nggih. dalam keadaan ingkang napa ingkang sae. Rasulullah ngendika mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Sapa wonge nalika mati ucapan akhiripun la ilaha illallah takhalal jannah bakal mlebu swarga. Terus diusahakan diupayakan tiang ingkang sakit menika nggih akhiripun kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kanggih kula panjenengan sami kalau pas sakit apalagi kerasa kok tambah parah umure ya wis mangsane. Kan wonten nggih umur sing pun mangsane nggih istilah niku nggih. Nggih, wis mangsane nggih. Nggih. Niki ampun terus dibuat apa namanya putus asa mboten. Pancen mangsanipun ingkang naminipun umatipun Rasul, umatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuripun mboten tebih saking nabinipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, umur umatku kuwi suwidak nganti 70. Nggih. Akeh-akehe kaya niku. Rasulullah suwidak 3. Abu Bakar suwidak 3, Umar suwidak 3, Ali bin Abi Thalib suwidak 3, kabeh suwidak 3. Utsman bin Affan radi panjang 83. Nggih, napa malih pun mangsane aku wis 75 kok lara-laranen, kok aku saiki lara, lumpuh mandan ora bisa obah. Nah niki kaya-kayane mbok menawa iki mati. Nggih, ngapa-ngapai kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten nenggo dipun talqin. Mboten usah nenggo dipun apa? Talqin. Niki luar biasa ma'asyiral muslimin. Saestu. Eman-eman teng donya niki menawi mboten ngatah-ngatahi kalimat nika. Napa malih sampun gerah-gerahan, sudah sakit, ya sudah mangsane wis umure ampun lajenglah aku mangsane kayane 120 nah. Oh, ampun nggih. Kaya-kayane nggih 75 wis pas niki. Bahkan kita yang masih mandan 6 niki, mandan 6 sebab nggih pun 40 nggih, pun tuwa sami mawon. Nggih, 40 setengah ya saged mawon umure. Utawi kurang kurang pirang menit, pirang jam saged mawon, mboten ngertos. Ngata-ngatai kalimat la ilaha illallah. Lan menika ugi dados manfaat kangge panjenengan ingkang mangke kok dipun suwun tulung nunggoni wong sakit teng rumah sakit. Niku ampun yuk marahi sing ora bener. Wis nonton TV bae lah. Lah malah nonton TV wong sakit kok malah kon nonton TV. Napa malah ora kaget jantunge kan ngoten nggih. Ora bener iki. Nggih. Mboten wong bapak kula, ibu kula pun umure wis 90 taun kedae nggih dibimbing supados ngucapaken kalimat ingkang napa? Sae. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngeten. Insyaallah nika dados sebab kesaenan. Nika bab ingkang nomor setunggal nggih menika bab adab tiyang ingkang sakit sak sedasipun kathah ananging nika kita cekapaken pinten-pinten bab ingkang penting. Wonten adab yang menjenguk macam-macam ananging kita cekapaken 3 buah hadis menika mugi-mugi bermanfaat. Sasamunipun bab menika kita mlebet bab ingkang nomor 2 inggih menika adab sesudah wafatnya muslim. Menawi tiang ingkang sakarat menika kok sedo niki terus pripun apa yang harus kita lakukan. Ini kadang bingung banget. Napa malih keluarga kadang luar biasa. Napa malih sing ora siap ngadepi napa kematian keluarganipun. Ora siap ngadepi kematian bojone, anake. Nah niki. Monggo kita napa bahas bab ingkang kaping 2 menika. Wonten ing bab menika kawula nyebataken utawi menukilkan nggih sami 3 buah hadis. Ya, wonten 3 buah hadis sabdanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya sadaringi pun kalau sebataken pinten-pinten perkawis ingkang dipun sebat wonten ing para ulama, wonten ing kitab-kitab fikih. Menawi wonten sedherek kita ingkang sedo, ya. Seperti dikatakan dalam hadis ini, kita baca dulu hadisnya, nggih. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anha wa qad syaqqa basaruh. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه أو تبعه البصر. Saking Ummu Salamah menika garwanipun Abu Salamah ingkang sak mangke setelah Abu Salamah sedo, Ummu Salamah dipun pundut garwa dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibunya kita. Ummu Salamah menika garwanipun sedo inggih menika Abu Salamah. Lajeng Rasulullah tuwi takziah masuk. Ini juga luar biasa adab dan akhlak yang luar biasa dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Rakyatipun orang yang jauh di bawah Rasul dipun tilii. Takziah. Kadang ada orang merasa besar, aku ki wong sugih. Aku ki wong sing jabatane akeh dhuwur, mosok telik wong sing ora duwe. Mboten kados niku Rasulullah ngajaraken. Tuwi ke tempatnya Abu Salamah. Ketika itu matanya Abu Salamah terbuka. Setelah dicabut nyawanipun, rohipun terbuka matanya. Kata-kataipun tiyang sedo kados niku. Lajeng Rasulullah ngendika, melebet langsung dipun tutup. Nah, dalam keadaan mata terbuka dipun tutup. Dipun usap, dipun tutup. Niki berarti termasuk salah setunggal napa ingkang dipun ajaraken dening Rasul. Menawi wonten tiyang ingkang sedo cepet-cepet dipun napa tutup, sebab nek mboten iki mripat melek terus. Kaku mboten saged napa merem. Mangke nek melek terus tiang ingkang ngurusi jenazah nggih gila. Nggih. Nek ming gila mboten masalah. Kadang mangke wonten suudzon dene melek iki. Ajazah ki wong sing suul khotimah. Lah medeni malih niku. Menuduh suul khotimah padahal mboten. Niki perkara gaib mboten ngertos. Nggih. Rasulullah ngendika wonten ing hadis ingkang sahih, innar ruh sak temene roh iku idza kubidha, nalika dicabut, nalika dipun cabut medal saking jasadipun kula panjenengan sami ngene iki bakal teka wektune. Nalika roh niku dipun cabut nggih, tabi'ahul basor, mripat niku ndelengake roh ditotaken, dadi munggah dipun tingali. Lah niki sebabe kok wonten tiyang nalika dipun cabut, nalika sedo mripat kok melek kados ningali. Wonten ingkang saksamunipun ningali merem nggih wonten. Wonten ingkang terus ningali terus mboten balik malih. Macem-macem tiyang niku. Nggih. Niki sahabat, sahabat niku husnul khatimah. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika mlebet wonten ing dalemipun Abu Salamah, ningali Abu Salamah sedo. Nggih. Ummu Salamah nggih teng griya niku ya di tempat yang lain tentunya, dan ada anak yatim juga, anaknya masih kecil-kecil. Nabi alaihi salatu wasallam melebet, lajeng Rasul nutup matanipun. Niki ajaranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nalika kula panjenengan sami kok ningali jenazah niku nalika nembe seto, nggih. Membuka napa? Mulutipun rahang. Wonten ingkang ngatos mekaten cepet-cepet dipun napa? Raputaken. Nggih. Dipun sirep kalih napa? Nggih. Kain nawa napa nggih niki termasuk ingkang dipun syariataken ugi. Maksudipun napa? Tujuanipun supados nggih kahanan jenazah niku ketingal bagus. Supados kahanan jenazah niku ketingal napa? Sae. Sehingga kula panjenengan sami nggih niki langsung nutup. Niki sanes tugasipun napa? Pak Kayim Koyimudin sanes. Nah, Pak Kayim kadang tebih tasih safar. Pak Kayem wonten tugas napa malih ingkang sedo kathah di beberapa di satu tempat. Sanes tugasipun Pak Kayem niki. Tugasipun keluarga sing paling caket. Nggih napa mboten? Nek dijoraken kaya niki, nggih sampun mboten saged balik malih mangke pripun. Nggih. Keluarga istrinya melihat suaminya meninggal cepat-cepat dipun apa? Nggih. Kalau keluarganya memang dalam keadaan sedih, mboten mikir niku, tangganipun ampun supe. Ya niki pentingipun ilmu menika, niki sedaya perlu ngertos. Supados saged saling pambiyantu. Biyantu satu dan yang lain. Nggih. Wonten ingkang pikantuk tugas secara kenegaraan pemerintah memang ada yang mengurusi kain kafan dan seterusnya. Ananging napa nggih petugas menika tetap terus wonten, kadang safar, kadang mboten wonten, kadang kondisi jauh atau mungkin kita sedang safar perjalanan teng tengah dalan kondisi-kondisi mendesak ada yang meninggal. Nggih. Saged mawon lho. Saya duduk di pesawat, teman pesawat ini apa? Meninggal terus pripun sobi? Nggih. Saged mawon. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, di antaranya pun dipun tutup meripatipun, dipun jiret niki supados rapet, nggih. Lan termasuk ingkang dipun terangaken dening para ulama ngelemesaken ruas-ruas jari. Nggih. Dipun lemesaken nggih. Supados napa posisinipun apa? Sae. Niki nalika tiang nembe kemawon apa? Sedo. Sebab nek wis dicoraken kaya niku, nggih kaku. Nggih. Misalnya meninggal dalam posisi seperti ini. Niki mboten cepet-cepet dipun apa? Balekaken saged ngeten terus niki angel mangke. Akhiripun meksa. Lah ini meksa ndak boleh yang seperti ini sebenarnya ya kan. Ya. Sebab mangke kita bakal maos hadis ya. Mematahkan tulang orang yang mati muslim seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih apa? Hidup. Terus pansen perlakuan kepada orang yang meninggal niki nggih penuh dengan kelembutan. Nggih. Dipun lemesaken, posisinipun dipun baik perbaiki, posisi kaki nggih dipun rapetaken. Pokokipun bagaimana agar tampak baik semuanya. Nggih. Menika ma'asyiral muslimin, menawi kok ngedalaken rah napa nggih dipun apa? Resiki. Senajan dereng dipun apa? Mandikan untuk agar kondisinya baik. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagian para ulama nyebataken nggih termasuk ugi nalika wonten tiang ingkang sedo dilepas pakaiannya. Nggih. Dipun copot napa malih pakaian yang dia mungkin pakaian yang sempit. Sebab tubuh bisa mengembang. Kalau dibiarkan dalam waktu yang cukup napa lama. Nah, nek pun ngembang ngeten nyopot saya napa angel. Napa malih kok piantun niku kagungan penyakit kulit. Penyakit kulit ingkang nalika dipun benaken malah tambah napa nempel kraket wonten ing rasukan klambi niku saengga menawi dipun joraken niku mangke nalika nyopot setelah 4 jam mungkin wis nunggu sing nyopot engko 4 jam meneh niki napa nggih mboten mesakaken nggih tidak seperti itu kados termasuk ingkang dipun ajaraken nggih niki dipun copot agemanipun ya. Lajeng pripun? Otomatis kan lepas pakaiannya. Ya. Dipun tutup ngginakaken kain seluruh tubuhnya. Nggih. Nek wontenipun selimut nggih, selimut. Wontenipun jarit nggih napa? Jarit. Sambil menanti nanti untuk dimandikan dan seterusnya. Nggih. Dalilipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih, hadis ingkang badhe kita waos menika sesarengan. Nggih. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah. Ya. Ketika matanya masih terbuka. Lalu beliau memejamkan matanya. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya roh itu bila dicabut maka pandangannya mengikutinya. Ya. Biasanipun keluarga itu menjerit, maka menjeritlah orang-orang dari keluarganya. Termasuk nalika Abu Salamah sedo niki putranipun wonten ingkang napa menjerit dan seterusnya. Nah niki pripun nasihat Rasul kepada kita kalau kita mendapatkan keluarga yang meninggal. Rasulullah pesen sedih wajar. Sedih niku manusiawi. Ananging nalika kok pikantuk musibah kados mekaten, lajeng ngucapake kalimat-kalimat ingkang tidak diridhoi oleh Allah, ini tidak boleh. Seperti kalimat bapak kok mati, nyong bae sing mati pak. Nyong bae sing mati napa wis siap. Nah. Utawi pak jenengan mati sing wene-mene imangan sapa. Nah. Lho kok sing mene imangan sapa? Dari dulu itu yang memberi makan siapa? Allah. Ampun kados mekaten rila, rila kanthi ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dados wong sing rila kalian napa ingkang Allah tetepaken. Termasuk sabdanipun Rasul, Rasul mengatakan janganlah kamu berdoa untuk dirimu sendiri kecuali doa kebaikan. Maksudipun jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang isinya mendoakan kejelekan. Bapak, jenengan mati, nek mati mesti bakal sengsara. Lah niki ndongaaken kejelekan kepada apa? Keluarga, jangan. Ucapkan ucapan-ucapan yang baik seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Niki ajaranipun Rasul. Nalika wonten sedherek ingkang sedo, bapak, ibu, putra, ingkang nomor setunggal sabar, ingkang nomor kalih ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ingkang salajengipun ampun ngucapaken kalimat-kalimat ingkang isinipun doa kejelekan. Ananging berdoalah dengan doa kebaikan. Contohnipun nembe ingkang kawula sebut, Rasulullah ngajaraken ngucapaken Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Termasuk Ummu Salamah. Ummu Salamah menika, niki mboten kula sebat hadisipun panjang, mboten kula cantumaken. Ummu Salamah ndonga kalian donga niki. Jadi ya nun sewu niki katosi kesepeten niki. Kesepeten niki. Ummu Salamah niku nalika Abu Salamah sedo, doa dengan doanya Rasul ini, ya Allah beri aku pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik. Nah nalika ngucapaken gantilah yang lebih baik, niki radi banget niki sinten Ummu Salamah, ganti yang lebih baik sapa sing kira-kira luwih bagus ya. Abu Salamah iki wong sing paling bagus, wong sing paling alus, wong sing paling pokoke paling segalanya ini suaminya. Tetapi yakin donga niki, ya Allah berikanlah aku ganti yang lebih baik. Mboten ngertos nek sak mangke bakal dipun lamar dening sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kepikiran niki lho. Ya. Mboten kepikiran. Akhiripun sedo Abu Salamah dipun makamkan, lajeng Ummu Salamah hidup sendiri sampai masa iddahipun telas. Nggih menika patang sasi 10 dino. Niki masa iddah, masa menanti tiang ingkang dipun tilar garwanipun sedo patang sasi 10 napa wulan. Oh, patang sasi 10 wulan. Patang sasi 10 dino. Ngene patang sasi 10 wulan nggih. Pinten niku niki. Rolas niki. Salah niki nun sewu niki, salah niki. Sesat niki nek ngajarke niki. Patang sasi 10 dino. Nah niki. Kadosipun sebat wonten ing Al-Qur'anul Karim. Nggih. Niki masa iddahipun. Nggih. Pak Ustaz. Pripun niki? Bojo kula mati ning kula lahir hamil niki. Wolong sasi nggih kirang langkung sesasi malih lahiran kan ngoten nggih. Jare nek wong sing hamil niku masa idahe nganti napa lahir. Lah niku wong sing ditinggal mati kan masa idahe patang sasi 10 dino. Nah niki kula milih sing pundi niki? Sing patang sasi 10 dino napa sing napa nganti lahir? Nah niki. Jawabanipun para ulama nerangaken nek kaya niki dipilih nggih, dipilih niki ingkang lahir niki. Rumiyin wonten sahabiyat, wonten sahabat wanita yang hamil, suaminya meninggal. Begitu meninggal, beberapa hari langsung lahir atau malah satu hari sesudahnya lahir. Pun lahiran nggih sampun langsung nikah lagi dan Rasul menyaksikan itu. Nggih. Jadi kalau sudah lahir boleh apa namanya? Menikah. Senajan ditinggal mati oleh siapa? Suaminya. Sebab maksud masa iddah adalah membersihkan rahim supaya jelas niku bibite sinten. Supaya jelas niku bibit sing halal. Nanti ki maksudipun. Intinipun ma'asyiral muslimin, doanipun Ummu Salamah niki dipun kabulaken luar biasa. Mboten nyangka, tidak menyangka sama sekali setelah habis masa iddah kok datang utusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelamar Ummu Salamah. Ngelamar Ummu Salamah. Dados garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampun dados garwanipun Rasul nggih sampun, menawi Rasul sedo tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Sebab garwanipun Rasul niku ibu-ipun kula lan panjenengan sami, ummahatul mukminin. Jadi setelah Rasulullah wafat, istrinya Rasul ya tidak boleh menikah, haram. Ibunya kita, ibunya saya, ibunya panjenengan. Termasuk Aisyah nalika Rasulullah sedo umuripun tasih 18 tahun. Aisyah meninggal setelah 47 tahun kemudian baru Aisyah meninggal. Terus 47 tahun nggih Aisyah menjanda. Ini panci haram nggih istri-istrinipun Rasul dinikahi oleh siapapun, sebab istrinya Rasul adalah ibunya saya dan panjenengan sedoyo. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Insyaallah mangke dumugi jam 11:15 ngeten nggih. Nggih. Terus sabar rumiyin kirang langkung kalih dasa menit malih. Kula nggih mantan sabar malih. Nggih, sami-sami. Bismillah. Wabillahi taufik. Rasulullah ngendika fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Kenapa ketika ada saudara kita yang mati, kita jangan mengucapkan yang jelek-jelek, sebab malaikat niku mengaminkan apa yang kita ucapkan. Terus ucapkan kalimat yang baik. Anak kita menangis, bapak sedo pripun? Sabar, insyaallah Allah paring yang lebih baik. Allah akan beri rezeki yang luas. Diaminkan oleh malaikat. Pripun tunggakan sekolah, tunggakan rumah, masih banyak, masih nyicil ini, sabar. Sing sugih iku kudu bapakmu. Sing sugih iku Allah Subhanahu wa taala. Yani diingatkan terus. Wallahu taala alam bisawab. Nikah hadis ingkang nomor setunggal kawula sekapaken. Berikutnya hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah. Dari Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha nyebataken bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika wafat, nalika sedo dipun tutup dengan kain bermotif dari Yaman, ini kain yang biasa dipakai oleh Rasul. Rasul itu langsung dipun tutup. Jadi ini termasuk adab. Kalau wau sampun dipun rapetaken, nggih, sampun dipun siret menawi posisi terbuka, nggih, tangan menawi serawean nggih dipun apa? Nggih, lurusaken samparan nggih ngoten sedaya, nggih, semuanya sudah rapi, nek wonten ingkang kotor dipun resiki dan seterusnya sebelum dimandikan ini. Lajeng dipun tutup ginakaken apa kain. Nek wontene jarit nggih nganggo jarit, nek wontenipun selimut nggih selimut, monggo sing penting dipun tutup nggih. Wabillahi taufiq. Untuk mempersiapkan segera proses pemandian jenazah. Termasuk ugi ingkang dipun sebat niki hadis kalau wau Rasulullah dipun tutup. Termasuk ugi wallahu alam bisawab, nggih. Jenazah kalau ditaruh di atas kasur atau di atas meja niku, kaki-kaki meja kalau misal daerah situ banyak semut, banyak macam-macam, niku diupayakan bagaimana agar semut itu tidak apa? Ngerumut. Niki nggih penting niki. Nggih. Mungkin ada kaleng yang diisi apa namanya? Minyak atau apa, atau mungkin pakai kapur apa namanya? Semut ajaib itu ya. Pokoknya bagaimana upaya, nggih. Atau dijaga betul-betul. Sebab kados kula kula sebat wonten ing ngajeng, nggih. Yang namanya di puskesmas, petugas puskesmas nggih, sibuk masing-masing. Ini ditaruh di tempat begitu saja, mboten dipun tingali, mboten dipun cepet-cepet dipun urusi, dipun grumut napa semut. Napa nggih mboten gila kados mekaten, nggih. Pripatipun penuh dengan semut, ya. Luka-lukanya dengan semut ajeng niki pripun? Abot. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Termasuk dipun tutup ginaken kain menika. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oh, ternyata bukan 3 hadis ya, ada 4 hadis nah. Hadis ingkang kaping 3. Wa anha anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Nabi alaihi salatu wasallam setelah wafat. Nggih. Terus Rasulullah sedo dipun tutup ngginakaken kain, nggih. Para sahabat luar biasa kaget. Dipun paringi kabar menawi Rasulullah sedo niki luar biasa. Sedihipun, kagetipun, ora percaya. Nggih, sobi dipun penggalih. Wong kula panjenengan sami nalika ada orang yang kita cintai meninggal kados mboten percaya, kados mboten abot banget. Napa malih ingkang sedo sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, jan sedih luar biasa. Mboten pitados, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking sedihipun, saking abotipun midanget berita menika, langsung ngadeg wonten ing tengah Masjid Nabawi mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan penggal lehernya. Nah, yakni abot banget. Abot banget. Ada yang diam, ada yang mengatakan Rasul tidak wafat, sebentar lagi Rasul akan siuman. Ngantos Abu Bakar As-Siddiq mireng, karena Abu Bakar As-Siddiq sedang di kebun. Jaraknya cukup jauh. Kalau sekarang namanya daerah Awali, daerah Awali. Ini melampah bisik saged 30 menit nggih atau lebih tergantung daerahnya. Nah, Abu Bakar pikantuk kabar nek Rasulullah sedo, lajeng cepet-cepet mlebet kamaripun Rasul, dalemipun Rasul ingkang mboten sanes niku dalemipun putrinipun Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sampun dipun tutup ngginakaken kain, Abu Bakar mlebet dipun buka. Jadi boleh ya. Walaupun belum dimandikan misalipun dipun tingali wajahipun, dipun cium juga boleh. Nggih. Wabillahi taufik. Tentunipun orang-orang dekat. Nggih. Nggih. Bapaknya, ibunya, mahramnya kan ngoten nggih. Mboten sembarang wong itu. Nggih. Nggih, nanti menimbulkan fitnah. Nggih. Dipun bika, dipun sun. Yani memastikan Rasulullah sampun sedo. Jadi Abu Bakar melihat Rasul sudah wafat. Akhiripun Abu Bakar medal mlebet wonten ing masjid, keluar rumahnya Rasul langsung ke masjid. Melihat Umar sedang berdiri, sedang mengatakan pokoknya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu meninggal, tidak meninggal beliau. Lajeng Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab, lajeng maos ayat Allah, firman Allah, "Wa ma Muhammadun illar rasul." Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku menungso biasa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sak durunge wis akeh padha sedo. Afa immata. Apakah kalau nabi itu wafat? Artosipun betul-betul apa? Wafat. Atau terbunuh, kemudian kalian mau murtad, keluar dari agama kalian? Tidak. Kaget Umar bin Khattab, kados dereng nateh mireng ayat niku. Kayak baru mendengar, oh, ayat Rasul ya sama seperti kita, manusia. gerah, sakit, lapar, haus. Beristri, kagungan putra, sami kali menungso. Ananging Rasul dipun mulyakaken, dados Rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun sedo. Langsung Umar bin Khattab sing kala wau ngadeg dhuwur kuat, lemes kados tiyang lumpuh, mboten kuat ngadeg sampun. Saiki wis percaya kelingan bilih Rasul panci sampun napa? Sedo. Luar biasa. Intine pun Abu Bakar mlebet dipun bikak dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki kalau wau ingkang kawula sebataken nggih saged dipun simpulkan insyaallah pinten-pinten perkawis ingkang monggo dipun napa laksanakaken nggih nalika wonten sederek kita ingkang sedo ya. Ini adab-adab ingkang mulya ingkang dipun ajaraken dening Islam. Tutup matanya nggih dipun rapetaken rahangipun dipun jiret nggih lajeng dipun perbaiki semua posisi kondisi tubuhipun nggih lajeng ugi jangan mengucapkan kalimat yang buruk tapi ucapkan kalimat-kalimat yang baik doa-doa yang baik sebab malaikat-malaikat Allah napa kalau wau ngaminaken nggih lan termasuk doa nyuwun supados dipun gantos ingkang langkung sae dipun buktekaken kalau wau Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah lajeng dipun gantos garwa ingkang mboten wonten ingkang saged nandingi nggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi termasuk ingkang dipun syariataken nggih perkawis ingkang maslahat kangge tubuh ya melemaskan jari tangan lan sapiturutipun nggih lajeng ugi ngresiki napa ingkang perlu dipun napa resiki barangkali meninggal dalam keadaan muntah bisa jadi darah nggih wonten ingkang kados mengaten dipun resiki saderengipun mangke dipun napa nggih suceni lajeng dipun tutup kanthi ginakaken napa kain nggih manfaatipun kathah nggih supados napa perasaan orang yang sekitarnya juga lebih napa tenang dan jaga jenazah itu dari hal-hal ingkang rusak termasuk hewan-hewan tadi nggih niki hikmahipun nek dipun tutup mboten dipun laleri niki segenah nggih nek dipun laleri nggih sing dipun laleri napa ne nggih kainipun sanes badanipun nggih lajeng ugi semut dan seterusnya diperhatikan supados ampun ngantos ngrisak jenazah kala wau. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ingkang terakhir wonten ing adab-adab sesudah wafatnya seorang muslim inggih menika hadis Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Atosipun menawi nggadahi kemampuan. Cepet-cepet hutang orang yang meninggal ini dia apa? Selesaikan. Saderengipun dimakamaken. Bahkan sebelum disolati. Cepet-cepet. Menawi ngertos lan wonten. Kalau memang tidak ada, dan ini pentingipun wasiat seorang bapak, seorang tua, kalau memang dia punya hutang, tulislah di dalam catatan wasiat. Supados sapa ngerti ketika dia meninggal nanti anaknya ada yang membantu atau orang lain mungkin akan melunaskan hutangnya. Pernah suatu saat sawijining dinten wonten sahabat ingkang sedo, ada yang meninggal. Rasulullah badhe nyolati. Rasulullah akan nyolati. Lajeng Rasulullah tanglet, iki wong duwe utang apa ora? Lajeng dipun jawab, dipun ambali, nggih Duh Rasulullah, gadah utang. Wis nek kaya ngono aku ora nyolati. Kowe kabeh padha nyolati. Atosipun kudu wonten sing nyolati sebab niki fardhu napa? Kifayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, aku ora nyolati. Maksudipun napa? Supados kula panjenengan sami ampun dados tiyang ingkang gampang-gampang anggenipun napa? Utang. Kecuali mepet saestu lan maksudipun niatipun badhe ngelunasi. Ampun dados tiyang ingkang ora butuh ning utang, nggo nyugihake awake dhewe, mboten nggadahi niat napa? Nggih, nyaur. Niki dosa. Ananging kalau memang terpaksa dan memang itu perkara yang dia niatkan untuk dia bayar, insyaallah Allah akan mudahkan. Termasuk sahabat niki dipun gampilaken. Rasulullah SAW ngendika, aku ora nyolati. Kowe kabeh padha nyolati kono. wonten sahabat ingkang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya." Subhanallah. Langsung. Kalau orang jujur, orang serius, niatipun bagus kepada Allah, Allah mudahkan. Akhiripun Rasulullah nyolati sebab sampun wonten ingkang napa? Nanggung. Wabillahi taufik. Ini dilakukan oleh Rasulullah karena beliau sebagai orang yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga nalika Rasul melakukan ini, semua orang akan mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Thayyib, perkara yang bisa kita baca dari adab sesudah wafatnya muslim. Kaulo tak nyebat setunggal masalah malih kangge penutup niki di luar pembahasan hadis. Ini kejadian nyata. Kejadian nyata di desa saya di Wonosobo itu. Ya, ditemukan jenazah dibenamkan di dalam air teng sawah niku. Teng sawah. Nalika dipuntingali ngangge jaket ning ora ana apa-apane, identitas ndak ada. Ndak ada identitas, ndak ada apa-apa. Terus juga mau dihubungi mana ndak ngerti. Nek dipun coraken nggih wong niki jenazah. Ora dicoraken arep lapor sapa, mboten ngertos banget. Nggih. Banget sudah. Ndak tahu siapa yang melakukan itu. Ning pun dangu niki beberapa tahun yang lalu. Saumpami kula panjenengan sami kok ngadepi kahanan kaya niki. Wonten jenazah sing kados niku kahananipun. Nggih. Niki pripun niki? Nggih. Maksudipun pripun niku? Apakah orang ini akan kita pulasara secara Islam atau kita pulasara secara apa? Nah, apa yang di islahsim itu dikubur baik? Nah, misalnya itu. Diserahkan ke rumah sakit, mungkin tidak memungkinkan kondisinya sudah. Kondisikan macam-macam. Ya. Dari pihak kepolisian barangkali juga melihat, menyaksikan. Intinya pun yang saya tanyakan, atau saya tanyakan, saya bahas adalah orang yang seperti ini tidak tahu identitasnya. Muslim utawi apa? Sanes. Ya. Niki diurus secara nopo. Nah, niki jawabanipun. Pun. Adapun masalah pengurusan kepolisian macam-macam, niki urusan sanes. Nggih, perlu pelaporan dan yang lainnya. Tetapi yang ingkang kawula maksud, niki di Pulau Soro nganggo cara napa? Jawabanipun pun, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Kalau kita mendapatkan jenazah yang seperti ini, tidak diketahui identitasnya, dimasukkan di rumah sakit juga tidak mau menerima karena tidak jelas siapa, tidak ada tanda-tanda berita kehilangan entah dari darah mana dan seterusnya, dan memang mengharuskan dan diputuskan apakah dari pihak aparat dan seterusnya untuk dimakamkan, maka hendaknya di Pulau Soro diselenggarakan sesuai dengan tuntunan syariat apa? Islam, walaupun kenyataannya ternyata dia bukan apa? Muslim, bukan masalah. Sebab ada dua kemungkinan itu, karena tidak ada identitas. Saged kemawon niku wong muslim, saged kemawon niku sanes wong napa muslim. Tinimbang kula panjenengan sami salah, wis tiwas ora diapa-apake, dikubur biasa ternyata muslim, dosa kabeh. Sebab niki fardhu napa kifayah. Maka kita hukumi ya, keumuman warga kita adalah kaum muslimin. Sehingga dipun urus kanthi Islam, dimandikan, dikafani, dimakamkan secara Islam, kemudian setelah itu urusanipun dipun serahkan dening Allah Subhanahu wa taala. Wis disolati macam-macam, kalau ternyata dia bukan muslim, nggih sampun. Ingkang penting kula panjenengan sami sampun mengurusi jenazah menika kanthi cara ingkang bagus, nggih menika tata cara napa Islam. Kados mekaten ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesen ingkang nomor setunggal pertama mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged dipun fahami sepindah, lan ingkang nomor kalih saged bermanfaat kangge kawula lan panjenengan sami kaum muslimin saha muslimat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.